lengkungku cat bukit cemara yang tegar sendiri diterpa badai kelam kelam jatuh. Bulan merah di langit yang biru kelabu berhembus badai di hati kelam senyum badai kan langit kan cerah tegar bulan merah di langit yang biru kelabu. Bagaikan reda, langit kan cerah, tegar.